Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Naam, dari kitab Aunul Hadis Shomat Syarah Al-Adabil Mufrad. Kitab yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala yang berisi tentang adab-adab seorang muslim. Dan pada pertemuan yang terakhir kita masih dalam pembahasan bab yang dibawakan oleh muallif rahimahullahu taala yang berkaitan dengan apa? Al-Kibr, tentang sifat yang tercela di dalam Islam yang wajib dijauhi oleh setiap muslim adalah sifat Al-Kibr, sifat kesombongan. Sekarang kita masuk pada hadis yang ke-549. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala babul kibri. Qala haddatsana Musaddad, qala haddatsana Yunus Ibnu al-Qasim Abu Umar al-Yamami qala haddatsana Ikrimah Ibnu Khalid qala sami'tu Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala an. Beliau mengatakan aku telah mendengar sahabat Abdullah Ibnu Umar. Hadis ini dari sahabat Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, man ta'azzama fi nafsihi aw ikhtala fi mishyatihi laqiyallaha azza wa jalla wa huwa alaihi ghadban. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, man ta'azzama fi nafsihi, barang siapa yang dia mengagungkan dirinya sendiri, merasa dirinya lebih tinggi daripada orang lain. Naam, dan dia berbangga diri dengan perasaan itu ada di dalam hatinya, dan sebaliknya dia menganggap orang lain rendah, orang lain berada di bawahnya. Ta'awwama fi nafsi, maknanya adalah sombong, membanggakan dirinya sendiri. Aw ikhtala fi misyatihi, atau dia sombong di dalam berjalan. Ikhtala fi misyati, ikhtala maknanya sama, sombong, tapi dia lebih khusus sombongnya yang berkaitan dengan naam berjalan, dengan perilaku. Sebagaimana naam Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Luqman, wala tusair khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Wala tusair khaddaka linnas, jangan engkau memalingkan pipimu dari manusia, memalingkan wajahmu dari manusia, merasa sombong, merasa angkuh. Wala tamshi fil ardi maraha, dan juga jangan engkau berjalan di muka bumi dengan keangkuhan. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai setiap orang-orang yang mukhtal, yang sombong, fi misyatih, di dalam berjalannya, fakhur, dan orang-orang yang sombong, fi kalamih, di dalam cara berbicaranya, di dalam tutur katanya. Naam, ini makna ikhtala, yakhtalu, mukhtalun, sombong di dalam berbicara. Maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, man ta'azzama fi nafsih, barang siapa yang dia membanggakan dirinya, aw ikhtala fi misyati, atau dia sombong di dalam berjalan, laqiyallaha azza wa jalla, maka dia akan bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala kelak pada hari kiamat nanti, wa huwa alaihi ghadban, dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala ghadban, murka atau marah kepada dirinya. Sungguh tentu ini adalah musibah yang besar, bahkan wahwa asyaddul baliyah. Ini adalah musibah yang paling terbesar ketika seorang hamba dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dibangkitkan kelak pada hari kiamat dalam keadaan dia mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak meridainya, Allah murka kepadanya karena apa tadi? Sifat kesombongan yang ada pada dirinya, angkuh di dalam hatinya, dan dia berjalan di muka bumi dalam keadaan sombong. Sehingga dalam hadis ini pula padanya terdapat wa'idun syadid, ancaman yang keras bagi mereka orang-orang yang sombong. Dan di dalam hadis ini pula terdapat penetapan sifatul ghadab lillahi ta'ala, penetapan sifat al-ghadab, murka atau marah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dapat diambil faedah darinya ketika seorang hamba mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-ghadab, sifat marah, wajib bagi seorang hamba untuk dia berhati-hati. Wajib bagi kita masing-masing untuk berhati-hati dari setiap perkara-perkara yang bisa mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala ketika perbuatan tersebut dilakukan, seperti sifat al-kibr ini dan perkara-perkara yang lain yang terdapat di dalam Al-Qur'an maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita baca penjelasan Asy-Syarih rahimahullahu taala. Qala Asy-Syarih Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi al-Madkhali rahimahullah, fil haditsi dalilun ala dzammil kibr wa ta'azzumi fil nafsi wal ikhtiyal. Di dalam hadis ini, hadisnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, terdapat dalil tentang tercelanya sifat sombong, wa ta'azzum fil nafs, dan membanggakan dirinya, menganggap orang lain lebih hina, menganggap orang lain itu rendah dari dirinya, wal ikhtiyal, dan juga tercelanya sifat sombong di dalam berjalan. Allah Subhanahu wa taala melarang kita berjalan di muka bumi dengan keangkuhan. Lil wa'idil mutarattab alaih, karena adanya ancaman yang akan didapatkan atasnya. 6, yaitu berupa murkanya Allah Subhanahu wa taala. Wa qad sabaqa ma'na ta'riful kibri min qaulin nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Dan telah berlalu bersama kita pada hadis yang sebelumnya tentang definisi al-kibr, definisi sombong yang diambil langsung dari ucapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya al-kibr batarul haq wa ghamtun nas, memiliki dua makna, yaitu apa? Yang pertama adalah menolak kebenaran, nam tidak mau menerima al-haq. Kemudian yang kedua, ghamtun nas, merendahkan manusia. Qala wa ma'na batarul haqqi raddul haqq, idza uridal haqqu ala syakhsi bidalilil kitabi was sunnah thumma aba an yaqbalahu sawa'un fi amri dini aw amri dunya fahuwa mutakabbir. Dan makna batarul haqq itu adalah menolak al-haq, menolak kebenaran. Ketika telah disampaikan al-haq kepada seseorang dengan dalil yang jelas, baik dari Al-Quran maupun dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahihah, kemudian dia tidak mau menerimanya, sama saja apakah kebenaran yang disampaikan kepadanya itu berkaitan dengan perkara agamanya atau berkaitan dengan perkara dunianya. Dia tidak mau menerimanya, fahuwa mutakabbir, maka dia adalah termasuk orang yang sombong, dia merasa angkuh. Ini definisi al-kibr. Kemudian yang kedua, ghamtun nasi al-muradu bihi ihtiqaru ikhwanikal muslimin. Dan yang dimaksud dengan ghamtun nas adalah ihtiqaru ikhwanikal muslimin, merendahkan saudara-saudaramu sesama muslim, menganggap dirimu yang paling tinggi, yang paling enam tinggi, paling mulia. Aitaf taqiruhum fala tara lahum qadaran wa tata'adham alaih fatastaqirul jahila li jahli wal maridha li maradih wal faqira li faqrih ila ghairi dhalika minal asbabil lati la ya'durul insanu bittarafu bisababiha ala ikhwanihil muslimin. Engkau enam merendahkan manusia, merendahkan saudaramu sesama kaum muslimin, sehingga engkau tidak menganggap kedudukan pada mereka sedikit pun. Engkau tata'adham alaihim, menganggap dirimu yang lebih tinggi daripada mereka, sehingga engkau lam merendahkan orang yang bodoh karena kebodohannya, merendahkan orang yang sakit karena penyakitnya, juga engkau merendahkan orang yang miskin karena kefakirannya, atau yang lain daripada itu semua dari sebab-sebab yang tidak bisa diberi udzur seseorang untuk menganggap dirinya dengan lebih tinggi dengan sebab-sebab tadi di atas saudaranya sesama kaum muslimin. Ini juga masuk dalam definisi apa? Al-kibr. 6. Kesombongan, yaitu merendahkan manusia. Yang pertama menolak al-haq, kemudian yang kedua merendahkan manusia, dan itu umum sesama kaum muslimin. Kemudian beliau akan menyebutkan perkara yang masuk juga dalam bentuk al-kibr, bentuk kesombongan. Dan beliau di sini akan menjelaskan dengan panjang lebar. Qala wa minal kibri al-israru 'alal jahli wal i'radu 'anil ilmi id innal ilma la yanaluhu mustahin wa la yanaluhu mutakabbir. Dan di antara bentuk al-kibr, di antara bentuk kesombongan, itu adalah al-israru 'alal jahl, terus menerus berada di dalam kebodohan, wal i'radu 'anil ilm, dan berpaling dari ilmu agama. 6. Dia tahu dirinya bodoh, dirinya tidak paham ilmu agama, tapi dia bermalas-malasan, tidak mau belajar ilmu. 6. Dia 6. Bersenang-senang di atas kebodohannya. Dia tidak mau semangat di dalam menuntut ilmu. Bahkan dia berpaling dari ilmu agama ketika telah dibukakan jalan kepadanya. Mengapa ini termasuk dari kebodohan atau kesombongan? Idh innal ilma, karena sesungguhnya ilmu itu tidak akan didapatkan oleh orang yang pertama, yaitu mustahyin, orang yang malu, wala yanaluhu mutakabbir, dan yang kedua, ilmu tidak akan didapatkan oleh orang yang memiliki sifat sombong. Sehingga kebalikannya, orang yang tidak mau belajar ilmu, berada di atas kebodohannya terus menerus, ini termasuk orang yang sombong, kata beliau rahimahullahu ta'ala. Kemudian beliau menjelaskan, wanna sukulluhum rijalan wa nisa'an fi amassil hajati ila an yasma'u ilma alladhi yata'allaku bi sya'ni aqidatihim wa sya'ni sya'airihim at-ta'abbudiyah wa sya'ni mu'amalatihim fima bainahum wa bainal akharina minal khalqi ala ikhtilafi tabaqatil khalq. Dan manusia seluruhnya tanpa terkecuali, baik mereka yang laki-laki atau yang perempuan, dan adalah sangat-sangat butuh untuk mereka mendengarkan ilmu yang berkaitan dengan akidah mereka, dan juga ilmu agama yang berkaitan dengan enam masalah ibadah mereka, ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga ilmu yang berkaitan dengan muamalah mereka di antara sesama mereka, bainal khalqi ala ikhtilafi tabaqatil khalq, di antara sesama makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tingkatan-tingkatan yang ada pada mereka. Manusia seluruhnya butuh kepada ilmu. Wa fi ma yata'allaqu bima yajibu 'alaihim min huquqin lil akharin. Dan juga manusia butuh ilmu agama yang berkaitan dengan apa yang wajib atas mereka dari hak-hak yang harus ditunaikan kepada orang lain. Hakul muslim 'alal muslim, hak seorang muslim kepada muslim yang lainnya. Ini juga harus dipelajari. falil muslimina hukukun ba'duhum ala ba'd, bal walil kuffari alal muslimina hukukun. Maka masing-masing kaum muslimin punya hak sebagian yang lain atas sebagian yang lainnya, bahkan naam kepada orang-orang kafir, bagi kaum muslimin itu juga memiliki hak. Orang kafir atas kaum muslimin itu juga punya hak yang harus ditunaikan oleh kaum muslimin kepada mereka orang-orang kufar, orang-orang yang bukan muslim. Qala wa a'laha, apa haknya orang kafir kepada kaum muslimin? Wa a'laha an yu'allimuhum wa yad'uhum ila dinil islam alladhi fihi najatuhum min haqqil kuffari ala ahlil islam an yu'allimuhum al-islam wa syara'i al-islam. Dan yang paling tinggi, hak yang paling tinggi orang kafir atas orang muslim itu adalah kaum muslimin mengajarkan agama kepada mereka orang-orang kufar, mendakwai mereka, mengajak mereka supaya mau masuk ke dalam agama Islam yang di dalamnya terdapat keselamatan untuk mereka semua. Sehingga termasuk dari haknya orang kafir kepada ahlul Islam adalah mengajarkan mereka tentang apa itu agama Islam, bagaimana itu agama Islam, dan juga syariat-syariat Islam seluruhnya. Hatta yaksibul ajra wa yakumu bihaqqil Islam, sehingga mereka semua bisa mendapatkan ganjaran dan juga bisa menegakkan hak-hak Islam. Sebagaimana naam kaum muslimin kita alhamdulillah telah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala bisa memeluk agama Islam, naam kita juga diperintahkan untuk menyampaikan hidayah ini kepada mereka orang-orang kufar sehingga bisa menyelamatkan mereka dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini haknya orang kafir atas kaum muslimin sebagaimana yang telah dijelaskan oleh beliau rahimahullahu taala. Dan bahkan ini apa? A'lal huquq, hak yang paling tinggi, hak yang paling besar bagi kaum muslimin terhadap mereka orang-orang kufar. Kemudian qala lakin idza kana al-insanu la yata'allamu ahkama islamihi hatta ya'rifa islamahu bi adillatil kitabi was sunnah la yastati'u an yu'alliman nasa syai'an wala yumkinu an yu'allima illa idza ta'allam. Akan tapi ketika seseorang dia tidak mau belajar hukum-hukum Islam, tidak mau mempelajari agama Islamnya sendiri, dia sudah beragama muslim, mungkin sejak lahir dia sudah muslim tapi hanya naam luarnya, tidak tahu hukum-hukum Islam, tidak tahu ajaran-ajaran Islam. Naam, ketika seseorang tidak mau mempelajari hukum-hukum Islam hatta ya'rifa islamah, sehingga dia bisa mengenal keislamannya dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah, maka pasti dia tidak akan mampu untuk mengajari manusia sesuatu pun. Wala yumkin, dan juga dia tidak akan mampu mengajari manusia kecuali ketika dia telah belajar. Fasadda syaitanu kathiran minal khalqi rijalan wa nisa'an saddahum anit ta'allumi fi majalisil ilm wa wasailin nashri lil ilmi syar'i wa akhtaru ghairaha mimma tuhibbuhu syayatinul insi wal jin. Akan tapi ternyata di sana ada asyaitan yang dia menghalangi kebanyakan dari makhluk-makhluk Allah Ta'ala, menghalangi kebanyakan manusia dari kalangan wanita dan perempuannya, menghalangi manusia dari belajar ilmu agama di majelis-majelis ilmu, wa wasailin nashri lil ilmi syar'i, menghalangi manusia dari media-media yang bisa menyebarkan ilmu syar'i. Dan syaitan memilihkan yang selainnya untuk mereka semua dari apa-apa yang dicintai oleh syaitan dari kalangan jin dan manusia. Di sana ada satu penghalang mengapa manusia tidak mau belajar Islam, mendalami agama Islamnya, mempelajari hukum-hukum Islam yang dengannya dia bisa mengajak orang-orang kafir untuk masuk Islam, berdakwah kepada orang-orang kafir untuk bisa memeluk agama Islam, karena di sana ada syaitan yang menghalangi mereka dari itu semua. Syaitan memilihkan untuk mereka apa-apa yang lebih dicintai oleh naam syayatinul insi wal jin minal lahwi wal mudhikat wal mugriyat wallati tumridul quluba min syahawatin wa syubuhat wa hadza huwa ad-dhalalul mubin. Syaitan memilihkan untuk mereka yang lebih mereka senangi dari perkara yang sia-sia, perkara-perkara yang membuat tertawa, perkara-perkara yang menggiurkan, dan perkara-perkara yang bisa membuat hati itu sakit. Naam, dari syahwat dan syubhat, dan tentu ini adalah kesesatan yang sangat nyata. Qala wala najata li ahadin min hadza wat takhallus minal kibri hatta yata'allama ilma syar'i walau kana ba'idal makan yarhalu kama kana salafus salihu yaf'alun. Kemudian beliau memberikan jalan keluar dari tipu daya syaitan itu semua, dan tentunya di sana wala najata, tidak ada keselamatan, tidak ada keselamatan bagi seorang pun dari ini semua, dan keselamatan supaya dia bisa terlepas dari sifat kesombongan. Kesombongan yang mana tadi? Yang al-israru alal jahl, terus menerus di atas kebodohan, berpaling dari ilmu agama. Naam, berlepas diri dari sifat kesombongan ini adalah dengan mempelajari ilmu syar'i meskipun tempatnya jauh, hendaknya dia yarhal, melakukan apa? Rihlah, melakukan perjalanan. Naam, sebagaimana yang dilakukan oleh salafun shalih pendahulu kita dari kalangan orang-orang yang soleh, mereka telah melakukannya. Para sahabat, mereka melakukan rihlah untuk mencari hadis satu dan yang lainnya. Demikian juga para tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan ulama yang setelahnya, mereka semua melakukan rihlah untuk mendalami ilmu agama, untuk menghilangkan kebodohan dari diri-diri mereka semua. Itu semua telah dicontohkan oleh salafun shalih. Yarhalu masafata syahrin min ajli an ya'rifa hukman wahidan min ahkamis syar' li'annahu yajhaluhu. Salafun shalih, mereka melakukan rihlah, perjalanan yang panjang. Naam, perjalanan satu bulan mereka tempuh. Apa tujuannya? Untuk mengetahui naam hukum, satu hukum dari hukum-hukum Islam, dari hukum-hukum syariat, karena sekarang dia sedang tidak mengetahuinya. Naam, ada di sana perkara yang belum dia ketahui, ada di sana hukum suatu perkara dari ilmu syariat yang belum tahu dia dalilnya. Mereka akan semangat melakukan rihlah, melakukan perjalanan yang panjang, sehari, dua hari, seminggu, bahkan sebulan lebih. Itu semua mereka tempuh untuk mendapatkan ilmu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yasmau qala Allah wa qala rasuluhu kada wa hadha min taufiqillahi lil abdi al yalhamahu hubba majalis al ilmi fayajlisu wa yahtam wa yukhattitu laha ba'udat au qarubat wa kam lahu minal ajr. Dia mendengar apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, mendengar qala Allah, qala rasuluh, mendengar firman Allah ta'ala, mendengar sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya ini adalah taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada seorang hamba, yaitu Allah ta'ala mengilhamkan kepada dirinya untuk mencintai majelis-majelis ilmu sehingga dia bisa duduk dan perhatian dengannya. Wa yakhattitu laha ba'udat au qarubat, dan bahkan dia bisa merencanakan untuk terus belajar ilmu agama, untuk terus talabul ilm, naam, meskipun itu jauh atau dekat jaraknya. Wa kam lahu minal ajr, dan sungguh betapa banyak pahala yang akan dia dapatkan. Qala li anna talabal ilmi jihadun fi sabilillah wa nafsu la tujahidu illa bil ilmi syar'i. Dan sesungguhnya talabul ilm, menuntut ilmu itu adalah jihad, merupakan jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga jihad tidak hanya memegang pedang atau senjata di medan laga, bahkan menuntut ilmu itu sendiri adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan jiwa la tujahid illa bil ilmi syar'i, dan jiwa itu tidak akan bisa berjihad kecuali dengan ilmu syar'i. Wa bidunil ilmi la jihad, qala Allahu kadza wa qala ar-rasulu kadza, dan tanpa adanya ilmu agama tidak akan di sana ada yang namanya jihad. Allah taala berfirman, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa anta muslimun idza su'ilta an ashril ilma islami wa qa'idatihi yajibu an tujiba fauran li'annaka muslim, dan engkau adalah seorang muslim ketika engkau ditanya tentang asal atau pokok-pokok Islam dan kaidah-kaidahnya, maka wajib bagimu untuk menjawabnya secara langsung, fauran ay secara langsung, jangan nanti-nanti. Apa itu Islam? Apa pokok-pokok Islam? Rukun-rukun Islam? Wajib bagimu untuk menjawabnya karena engkau adalah seorang muslim. Kaifa araftal Islam wa anta la ta'rifu aslad dini wa qa'idatihi wa bima yadkhulun nasu fil Islam? Bagaimana mungkin engkau mengetahui Islam dan engkau akan mengetahui agama Islam dalam keadaan engkau tidak mengetahui pokok-pokok agama dan kaidah-kaidahnya? Dan dengan apa manusia akan masuk ke dalam agama Islam? Fa idza qulta la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, fama makna la ilaha illallah wa ma makna Muhammadur Rasulullah? Dan juga ketika engkau mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka apa makna kalimat tauhid la ilaha illallah? Juga apa makna syahadat Muhammadur Rasulullah? Ayumkinu an ta'rifaha biduni an tajlisa ila muallim? Mustahil illa an tajlisa ila muallim wa taqarraral julus wa tasma'ul ayatil qur'aniyah addalati ala la ilaha illallah wa ma'naha. Dan tentu tidak akan mungkin engkau mengetahui makna la ilaha illallah, makna Muhammad Rasulullah, kecuali ketika engkau duduk di hadapan muallim, di hadapan guru, di hadapan seorang ulama, seorang yang memiliki ilmu. Naam, tentu ini adalah perkara yang mustahil engkau belajar ilmu tanpa duduk di majelis ilmu. Naam, kecuali engkau akan mendapatkannya ketika engkau duduk di hadapan seorang muallim dan engkau takarrarul julus dan mengulang-ulang untuk duduk, untuk hadir di majelis ilmu dan mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan atas makna kalimat tauhid la ilaha illallah dan juga maknanya. Wa ma yunaqiduha minal aqwali wal af'al wa tasma'u ma'na syahadati anna Muhammadar Rasulullah wa syurutaha ma yajibu an tuhaqqiqahu hadhihi syahadah wa illa faqad aslafta. Wajib bagimu untuk hadir terus-menerus, istimrar, istiqamah mempelajari Al-Quran dan Sunnah, mendengar firman-firman Allah Ta'ala dibacakan, ayat-ayat Allah Ta'ala yang menjelaskan tentang la ilaha illallah dan maknanya, dan juga yang bertolak belakang atau pembatal-pembatal kalimat tauhid la ilaha illallah dari ucapan dan perbuatan, dan juga engkau mendengarkan makna syahadat anna Muhammad Rasulullah dan juga syarat-syaratnya dan apa-apa yang wajib untuk engkau wujudkan yang berkaitan dengan syahadat ini, ay syahadat Allah ilaha illallah dan syahadat Muhammadur Rasulullah, wa illa faqada aslafta. Jika tidak demikian, kau tidak mau belajar, engkau tidak mau hadir di majelis ilmu, tidak mau menimba ilmu dari seorang muallim, kata beliau rahimahullahu taala, faqad aslafta, maka faqad aflasta, maka sungguh engkau telah merugi. Ini adalah kerugian yang besar, dan bahkan dijelaskan oleh beliau rahimahullah, ini termasuk dari sifat kesombongan ketika seorang tidak mau belajar ilmu agama terus menerus di atas kebodohannya. 6. Masih panjang penjelasan beliau yang berkaitan dengan 6. Keindahan Islam dan wajibnya belajar ilmu agama. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Naam, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik.